إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله جميعا semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan istiqamah kepada kita di atas jalan agamanya dan di atas jalan dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kaum muslimin merayakan Idul Adha, merayakan salah satu dari hari raya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirayakan oleh kaum muslimin di antara hari-hari raya yang lainnya. Walhamdulillah, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatannya kepada kita. Kenikmatan yang kalau seandainya kita diperintahkan untuk menghitungnya, maka sungguh kita tidak akan mampu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla fi kitabihil karim, "Wa in tad'u ni'matallahi la tuhsuha." Innal insana ladzulumun kafar. Dan kalau seandainya kalian menghitung satu persatu nikmat-nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, kalian niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insan, kata Allah, sesungguhnya yang namanya manusia itu ladzulumun kafar, benar-benar sangat zalim dan sangat ingkar kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka taala yang sudah mengabarkan kepada kita, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang sudah mencurahkan kepada kalian, memberikan kepada kalian nikmat-nikmatnya, baik nikmat yang zahir, nikmat lahiriah, maupun nikmat yang batin berupa keamanan, berupa keimanan, berupa ketenangan, berupa ibadah-ibadah batiniah yang lainnya, ibadah batin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ala ibadihi alladziina istafa, kepada hamba-hambanya yang Dia pilih. Tidak seluruh manusia mendapatkan kenikmatan tersebut. Maka ketika kita menyadari bahwa kita termasuk dari sekian manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan kenikmatan tersebut, fasykuru ni'matallah, maka syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur kita kepada Allah itu adalah ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian hanya kepada Allah bila kalian benar-benar beribadah hanya kepadanya, bila kalian benar-benar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang hendaknya kita selalu memperhatikannya. Dan sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, kita ini tidak akan bisa untuk memenuhi hak ibadah syukur ini dengan sebenarnya. Kenapa? Karena setiap kita mensyukuri satu kenikmatan dari Allah, berarti kita bisa mensyukuri kenikmatan tersebut merupakan satu kenikmatan baru yang kita harus mensyukurinya lagi. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatannya kepada kita, menjadikan kita sebagai kaum muslimin, menjadikan kita orang-orang yang bertauhid kepadanya, menjadikan kita orang-orang yang menyembah kepada Rabbul Ibad, kepada Rabbnya seluruh para hamba, bukan orang-orang yang menyembah kepada makhluk. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk kita, diciptakan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk kita ibadahi. Di antara nikmat yang kita banyak terlupakan, karena banyak kebanyakan manusia, banyak dari kalangan manusia hanya menganggap kenikmatan itu di saat ada rizki yang datang kepadanya. Banyak dari manusia menganggap yang namanya kenikmatan itu ketika datang harta yang melimpah kepadanya, ketika dia memiliki anak. Tetapi dia lupa sesungguhnya nikmat yang terbesar yang sudah Allah Ta'ala berikan kepadanya adalah nikmatul tauhid, nikmatul iman, sebagaimana dikatakan oleh Yusuf alaihissalam, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai dzalika min fadlillah alaina wa 'alan nas walakinna atharan nas la yashkurun. Dan aku mengikuti milah agama bapak-bapakku Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Dan tidak boleh bagi kita untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Tidak boleh kita menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan apapun. Dzalika min fadlillah 'alaina wa 'alan nas. Dan itu kata Nabi Yusuf alaihi salam adalah termasuk dari anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kami, yakni para nabi, wa 'alan nas, dan atas manusia. Walakinna atharun nas la yashkurun. Tetapi sungguh kebanyakan manusia mereka tidak bersyukur ketika mereka mendapatkan nikmat tauhid, ketika mereka mendapatkan nikmat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengibadahi binatang, mereka tidak mengibadahi manusia, mereka tidak mengibadahi jin, mereka tidak mengibadahi jamadat, benda-benda mati yang lainnya. Dan sungguh dengan melihat realita yang ada, kita seharusnya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana kita lihat ada orang yang mengibadahi sapi, di sana kita lihat ada orang yang mengibadahi binatang-binatang yang lainnya, menyembah, meminta keselamatan kepada binatang-binatang tersebut. Binatang yang Allah Tabaraka Ta'ala mengatakan wal an'ama khalaqaha lakum fiha dhifu wa manafi wa minha ta'kulun. Binatang yang diantaranya tujuan dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap binatang tersebut adalah untuk kita makan, untuk kita manfaatkan di dalam kehidupan kita, bukan untuk kita sembah. Dan diantara kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memberikan kenikmatan tauhid kepadanya adalah memberikan kenikmatan untuk kita mengenal dan mengikuti sunnah dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa ya'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan minnahnya, memberikan karunia-Nya, memberikan anugerah-Nya kepada kaum mukminin di saat Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu 'alaihim ayatihi, yang dia membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka dari dzulumati syirik, dari kegelapan-kegelapan kesyirikan, mendapatkan cahaya tauhid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ya'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengaji mereka Alkitab wal hikmah, yakni as-sunnah. Maka sunnah ini termasuk dari minnatullah, termasuk dari anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sungguh mereka sebelum itu, sebelum diutusnya para rasul, benar-benar mereka berada di atas kesesatan yang nyata. Maka dua kenikmatan ini, apakah kita sudah mensyukurinya? Apakah kita sudah menyadarinya? Dengan kita benar-benar menegakkan tauhid, dengan kita benar-benar mendakwahkan tauhid, dengan kita benar-benar menegakkan tuntunan rasul, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kita benar-benar gigih di dalam mendakwahkannya, kokoh di atasnya, fa nasallallahu taufik wal hidayah. Kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik, hidayah, as-sabat, dan kekokohan serta istiqamah di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, satu-satunya jalan yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam penyimpangan, baik dari sisi akidah maupun dari sisi agama. jalan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih, thumma qala hadza sabilullahi mustaqima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggariskan kepada kami satu garis yang lurus, satu saja yang beliau gariskan, satu saja yang beliau tampakkan kepada para sahabat, kemudian menyatakan hadza sabilullahi mustaqima, ini adalah jalan Allah yang lurus. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi fa qala hadhihi subul laisa minha sabilun illa wa syaitan yad'u ilayhi. Ini adalah jalan-jalan penyimpangan ke kanan dan ke kiri yang akan menjauhkan kita dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah dia. Tidak ada pilihan bagi kaum muslimin kecuali dengan menjalankan kewajiban ini. Tidak ada pilihan bagi mereka kecuali dengan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga manhaj salafis salih, yang namanya manhaj salafi, itu adalah satu kewajiban yang harus kita ikuti. Tidak ada bagi kita untuk memilih, kita memilih manhaj yang selainnya, manhaj salaf, selain manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Qala Mujahid rahimahullah ta'ala, ma adri ayan ni'mataini alaiya a'zam. Kata Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, seorang imam dari kalangan tabi'in, aku tidak mengetahui manakah di antara dua nikmat ini yang lebih besar bagiku, an hadani Allah lil Islam aw an afani min hadhil ahwa. Apakah nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku untuk aku memeluk Islam menjadi seorang muslim, ataukah nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala afani min hadhil ahwa, menyelamatkan aku dari hawa nafsu ini tadi, dari berbagai macam kebid'ahan. Sehingga wajar bila tafsir dari ayat tadi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan kesesatan, ay al bid'ah wal ahwa. Jalan-jalan kesesatan itu adalah jalan-jalan kebid'ahan dan jalan-jalan mengikuti hawa nafsu dengan mengalahkan sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmat yang mungkin pula kita lupa dan mungkin kita lupakan adalah nikmatul ukhuwah, adalah nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersaudara di atas agamanya, menjadikan kita bersaudara di atas tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum, kata Allah, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Disandarkan satu kenikmatan yang akan Allah sebut ini kepadanya, yang merupakan tasyrif, merupakan pemuliaan terhadap satu kenikmatan ini. Dan ingatlah, kata Allah, nikmat Allah atas kalian, in kuntum a'daan, di mana kalian sebelumnya saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah taala menta'lif, menyatukan antara hati-hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian dengan itu, dengan nikmat dari Allah semata, menjadi bersaudara. Maka sungguh nikmatul ukhuwah ini nikmat yang harus kita syukuri dengan mengamalkannya, dengan mempraktikkannya dan menjaganya. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Yang namanya mukmin satu dengan yang lainnya itu adalah seperti bangunan di mana yang satu saling menguatkan yang lainnya. Kemudian disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza syaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Ketika ada al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti jasad yang satu. Bila ada salah satu anggota jasadnya, anggota tubuhnya merasa kesakitan, maka anggota tubuh yang lainnya tada'a lahu, juga mengikutinya bis-sahri wal humma, dengan begadang, tidak bisa tidur di malam hari, dan dengan demam yang mereka rasakan gara-gara satu anggota tubuh yang terasa sakit ini. Maka apakah kita sudah merasa seperti itu? وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Dan saling tolong menolonglah kalian. Alal birri wa taqwa, di atas kebaikan dan di atas ketakwaan, di atas ketaatan dan di atas perkara sikap untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan kalian saling tolong menolong. Alal itsmi wal udwan, di atas perbuatan dosa dan di atas permusuhan dan sikap melampaui batas. Maka yang namanya kaum mukminin dengan mukmin yang lain, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al muslimu mir'atul muslim. Muslim satu adalah cermin bagi muslim yang lainnya. Mereka saling memberikan nasihat, mereka saling amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu adalah wujud dari persaudaraan yang ditunjukkan oleh saudara kita kepada kita. Dan itu wujud persaudaraan yang kita tunjukkan kepada saudara kita. Maka sungguh di antara sekian ibadah adalah ibadah ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ini menjadikan hati-hati kita kokoh di atas agama, menjadikan kita jadi orang-orang yang istiqamah mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil nasihat yang sampai kepada kita. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bih lakana khairal lahum wa shadda tathbita wa idzal ataynahum min ladunna ajran 'azima walahadainahum siratan mustaqimah. Di antara fadilah dari sekian fadail bagi orang-orang yang mereka mempraktikkan apa yang mereka dengar, apa yang sampai kepada mereka dari ilmu dan nasihat dan nasihat, walau annam fa'alu ma yu'adhu nabi, kata Allah, kalau seandainya mereka sungguh-sungguh mengerjakan perkara yang mereka dinasihati dengannya, yang datang mu'idhah kepada mereka, lakana khairul lahum, niscaya itu akan lebih baik bagi mereka keadaannya. Wa syadda tathbita, dan akan bisa mengokohkan hati-hati dan kaki-kaki mereka di atas agama Allah. Wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan tidak hanya itu saja, Allah menjanjikan kami akan memberi mereka ajran 'azima, pahala yang besar dengan mempraktikkan apa yang mereka dengar berupa ilmu. Walahadainahum siratan mustaqimah, dan kami akan memberi mereka hidayah kepada jalan yang lurus, satu-satunya jalan yang akan menyelamatkan kita dan mendapatkan keuntungan dan kemenangan yang besar di akhirat. Faman zuzziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Firman Allah tabaraka taala, maka barang siapa yang dia dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka inilah orang yang mendapatkan kemenangan, orang yang mendapatkan keberuntungan yang hakiki. Ketika nanti di akhirat dia dijauhkan dari api neraka yang menyala-nyala, api neraka yang tatali'u 'alal afidah, yang melongok masuk ke dalam badan manusia dan sampai hampir mendekati jantung mereka. Wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga Allah bi fadlillahi wa mannihi, semata-mata dengan keutamaan dan anugerah darinya. Faqad faz, maka inilah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memperingatkan kaum wanita, ya ma'syarun nisa, tasaddaqna fa innakunna aktsaru hatabi jahannam. Wahai sekalian para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, fa innakunna aktsaru hatabi jahannam, karena sungguh kalian itu adalah aktsaru hatabi jahannam, bahan bakar neraka yang paling banyak. Sehingga mereka bertanya, ayakfurna billah, wahai Rasulullah, apakah para wanita menjadi seperti itu karena mereka berbuat kufur kepada Allah, mengingkari Allah Subhanahu wa taala? Qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Law ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qattu. Tidak hanya itu, tidak hanya karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan para wanita penghuni neraka yang paling banyak, tapi juga karena mereka mengingkari kebaikan suami-suami mereka. Mereka mengingkari kebaikan dan muamalah dari suami mereka. Ketika kalian, kata Rasul, berbuat baik kepada mereka, kepada istri kalian setahun penuh, kemudian tiba-tiba melihat satu saja kesalahan dari kalian, dia langsung menyatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qattu." Aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun darimu wahai suamiku. Hilang. Dia kufur kepada nikmat yang sudah diberikan oleh suaminya. Maka sungguh berhati-hatilah terhadap apa yang diancamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini, walhamdulillah, bagi orang-orang yang mampu, hendaknya kemudian dia bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia menjalani ibadah al-udhiyah bila dia mampu, bila dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu menunjukkan bahwa cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar dibandingkan cintamu kepada hartamu. Hartamu yang akan fana, hartamu yang akan habis ketika kamu makan, bahkan hartamu yang akan menjadi rebutan keluargamu ketika kamu meninggal. Manfaatkanlah untuk menyelamatkan dirimu dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa taqabbalallahu dhahayakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.